إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد Alhamdulillah para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Kembali kita bisa berjumpa melalui udara, melanjutkan majlis yang ke-61, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang insyaAllah pada pagi hari ini ya kita akan masuk ke pasal yang baru. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Faslun fi ahwalin tukrahu fiha al-qira'ah, pasal tentang keadaan-keadaan yang di mana makruhnya al-qira'ah, makruhnya membaca Al-Quran di dalam keadaan-keadaan tersebut. Ya, secara umum membaca Al-Quran disukai, namun ada beberapa keadaan atau di beberapa tempat yang justru ya itu tidak baik untuk membaca Al-Quran di keadaan tersebut. Ya, Al-Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya, I'lam anna qira'atal Qur'ani mahbubatun 'ala al-itlaq illa fi ahwalin makhsusatin ja'a syar'u bin nahyi 'anil qira'ati fiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, apakah itu ya dengan hafalan atau dengan mushaf, itu disukai. Ya, disukai secara umum, ya, disunnahkan secara umum. Bahkan sudah kita lalui athar dari para salafus salih bahwa kanu yakrahuna an yamurra alaihi yawmun wa lam yanzuru fil mushaf. Ya, para salafus salih, mereka tidak suka ya berlalu satu hari full ya atas mereka, namun mereka tidak membaca Al-Qur'an dari mushaf sama sekali. Ya. Maka membaca Al-Qur'an disukai di setiap keadaan illa fi ahwalin makhsusah, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu ya. Ja'a syar'u bin nahyi 'anil qira'ati fiha, yang di situ ada dalam dalil baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalil larangan untuk membaca ya pada keadaan-keadaan tersebut. Ya. Lalu beliau berkata, "Wa ana adhkuru ma hadaranil ana minha mukhtasaratan bihadfil adillati fa innaha mashhurah." Ya, aku akan menyebutkan ya beberapa keadaan tersebut yang hadir di kepalaku sekarang. Ya, secara ringkas beliau menyebutkannya secara ringkas. Ya, bahkan beliau hanya menyebutkan masalah-masalah-masalah keadaan-keadaan-keadaan. Ya, tanpa menyebutkan dalilnya bihadzil adillah. Beliau menghapus semua dalilnya. Fa innaha masyhurah. Ya, karena dalil-dalil tentang hal tersebut itu masyhur. Ya, insyaallah saya akan sebutkan ya beberapa dalil di antara masalah yang beliau bawakan. Ya, lalu beliau ya berkata, fatukrahu alqira'atu fi hali ruku'i was-sujudi wat-tashahhudi wa ghairiha min ahwali as-salati siwa al-qiyam. Ya. Ya, dimakruhkan, tidak disukai. Dimakruhkan di sini bukan karahiyatut tahrim ya, tapi dia karahiyatut tanzih, yakni makruh. Bukan yang dalam artian makruh yang bermakna haram sebagaimana dalam mustalah para ulama mutaqaddimin, fuqaha mutaqaddimin seperti Imam Malik, Imam Syafi'i. Tapi ini makruh saja. Ya, makruh membaca Al-Qur'an fi hali ruku', ketika ruku', ketika sujud ya dan tasyahud maupun keadaan-keadaan lain di dalam salat selain berdiri. Ya, jadi membaca Al-Qur'an itu hanya ada ketika berdiri di dalam salat. Ya, berdiri. Dan berdiri bukan berdiri i'tidal yang dimaksud oleh beliau, bukanlah berdiri i'tidal, tapi berdiri ketika setelah takbiratul ihram, setelah al-fatihah surat. Ya, itu yang beliau maksud. Ya, bukan di keadaan lainnya. Ya, bukan ketika rukuk, bukan i'tidal, bukan sujud, bukan duduk di antara dua sujud, bukan pula tasyahud. Ya, ini makruh di keadaan-keadaan tersebut. Yang di sini ada dalil dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim ya, dalam sahihnya Imam Abu Daud, dalam sunannya Imam Ahmad, dalam musnadnya Imam An-Nasa'i, dalam sunannya, maupun para ulama lainnya yang meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, ya, hadis yang potongannya, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan, ya, ketahuilah bahwasanya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an raki'an aw sajidan, ya, dalam keadaan rukuk maupun dalam keadaan sujud. Ya, Nabi SAW dilarang. Ya, wal khitabul lin Nabi SAW khitabun li ummatihi. Ya, dalam usul fikih, ya, khitab, perintah atau larangan yang mengenai kepada Nabi SAW itu pun mengenai kepada umatnya. Ya, sehingga ini pun berlaku untuk umat Nabi SAW. Ya, ini tidak dilarang juga umatnya untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk maupun dalam keadaan sujud. Lalu beliau lanjutkan, fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba 'azza wa jalla wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ya, ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, yakni membaca subhanallahi rabbiyal azim, ya, atau membaca doa rukuk lainnya yang itu, ya, ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sujud fajtahidu fi ad-du'a. Adapun sujud, maka, ya, ijtihadlah, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, ya, ketika sujud tersebut. Ya, sujud ada lagi bacaannya subhana rabbiyal a'la, atau doa-doa sujud lainnya yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, plus, ya, ketika sujud tersebut boleh untuk, ya, doa hajat. Doa hajat yang bukan doa wudu, bukan doa salat. Ya, ada doa sujud khusus, boleh doa hajat, ya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtahidu fi ad-du'a, bersungguh-sungguhlah dalam doa ketika sujud tersebut. Ya, faqaminun an yustajaba lakum, sungguh, ya, besar kemungkinannya untuk bisa diijabah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini menunjukkan, ya, tidak atau bahkan, ya, dilarangnya membaca Al-Qur'an ketika sujud maupun ketika rukuk. Ya, lalu Imam Nawawi membawanya ke umum, yakni ke umum kepada ahwalus shalah kecuali berdiri. Ya, setiap keadaan salat pun, ya, tidak disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an kecuali berdiri, karena itu memang tempat membaca Al-Qur'an. Ya, kalau dia, ya, seseorang katakanlah, ya, dia membaca Al-Qur'an ketika rukuk tersebut, ya, atau ketika sujud. Ya, bagaimana salatnya? Ya, salatnya, ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa, ya, yukrah, ya, itu makruh, ya, namun salatnya tidak batal. Ya, makruh saja, namun salatnya tidak batal. Sebagian ulama berpendapat bahwa yahrum wa yabtulu salatuh. Ya, kalau dia membaca Al-Qur'an ketika rukuk atau ketika sujud, maka itu haram. Ya, maka itu haram. Kenapa? Karena memang secara hukum asal bahwa larangan, ya, an-nahyu, ya, an-nahyu al-mutlaq yadullu ala at-tahrim. Ya, nah, larangan kalau itu dimutlakkan, maka itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Ditambah lagi ada kaidah juga dalam usul fikih tentang bab larangan, ya, an-nahyu yaqtadil fasad, bahwa kalau ada larangan di dalam, ya, suatu dalil, maka yaqtadil fasad, menunjukkan rusaknya ibadah atau muamalah yang dimasuki oleh larangan tersebut. Ya, rusaknya ibadah atau muamalah yang dimasuki oleh larangan dari dalil yang lain. Seperti ini contohnya, ya, dilarang membaca Al-Qur'an ketika sujud maupun rukuk. Kok malah dilakukan ketika rukuk atau ketika sujud? Ya, dia memasukkan larangan di dalam salatnya ketika rukuk maupun di sujud. Ya, ini yaqtadi al-fasad, membatalkan salatnya menurut mazhab sebagian ulama, yang ini adalah usul fikihnya mazhab Imam Ahmad. Ya, namun dalam bab larangan di sini, ya, ulama usul fikih ada 5 pendapat dalam hal ini, apakah itu membatalkan langsung ibadah atau tidak. Ya, maka di situ ada pembahasan yang lebih luas dalam bab usul fikih. Wallahu alam, ya, saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu makruh saja, ya, tidak sampai larangan haram. Ya, tidak sampai larangan haram. Hadza in kana amdan, amma in qara'a sahwan lam yukrah, sawa'an qara'a amdan aw sahwan yasjudu lis-sahwi 'inda Syafi'i. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi ya, dalam kitab beliau Al-Nain dalam syarah Sahih Muslim. Yang ini hukum makruh atau haramnya ini ketika dia membaca Al-Qur'annya itu dengan sengaja. Ya, membaca Al-Qur'annya dengan sengaja. Adapun jika membacanya karena lupa, ya dia lupa. Ya, keceplosan kok baca Al-Qur'an, ya mungkin agak lalai atau agak ngantuk, ya tahu-tahu dia bukannya baca doa sujud malah membaca Al-Qur'an ketika ruku atau sujudnya. Ya, maka ini tidaklah makruh dan tidak pula haram. Ya, tidaklah makruh dan tidak pula haram. Lalu apakah disyariatkan sujud sahwi? Ya, ketika melakukan hal yang demikian, yakni membaca Al-Qur'an ketika ruku atau sujud, ya dalam mazhab Syafi'i maka disyariatkan sujud sahwi. Ya. Disyariatkan sujud sahwi karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya di dalam salat. Ya, di dalam salat. Disyariatkan untuk sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya pun sunnah. Ya, tidak sampai wajib. Kalau dalam mazhab yang lain baru ya seperti Imam Malik itu di tafsir, ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Ya, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Lalu ya barangkali di antara pendengar ada yang terbesit. Ya, di Al-Qur'an tersebut kan ada doa-doa ya. Ada bagian Al-Qur'an yang isinya adalah doa. Sedangkan di hadis yang lain, ya di lanjutan hadis ini, ya barusan kita lalui bahwa Nabi SAW perintahkan fajtahidu fihi du'a. Bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Apakah boleh kita di dalam sujud tersebut berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Qur'an? Ya boleh atau tidak? Ya, wallahu alam, saya pun lebih condong pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut yang dia ketika di dalam sujudnya itu meniatkan untuk berdoa, ya. Meniatkan untuk berdoa bukan meniatkan untuk tilawah atau baca Al-Qur'an. Ya, namun dia mengambil doa-doa dari Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia baca di dalam sujud, ya, dalam rangka untuk berdoa kepada Allah. Ya, maka ini tidak mengapa. Ya, saya lebih condong pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut. Ya, wallahu alam. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya melanjutkan, وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. Ya, dimakruhkan ya bagi makmum untuk membaca selain Al-Fatihah, ya. Membaca selain Al-Fatihah dalam salat jahriyah, salat yang ya dikencangkan bacaannya, idza sami'a qira'atal imam, kalau dia mendengarkan bacaan imam. Ya, di sini ada beberapa qaid yang penting, ya beberapa ikatan tentang hukum itu. Yang penting yang semua qaid ini mu'tabar. Ya, sehingga pendengar ya perlu perhatikan, Masya Allah ini pembahasan yang detail sekali yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga perlu kita perhatikan keadaan-keadaan tersebut. Apa sih yang diinginkan oleh Imam Nawawi? Kapan dimakruhkan? Ya. Makmum ya membaca selain Al-Fatihah dalam salat jahriyah ketika mendengarkan bacaan imam. Ya, sehingga keadaan seorang makmum ya ada kalanya membaca Al-Fatihah, ada kalanya membaca selain Al-Fatihah. Ya, ada kalanya di dalam salat jahr, ada kalanya di dalam salat sir. Ada kalanya di salat jahr, ada kalanya dia mendengar bacaan imam, ada kalanya dia tidak mendengar. Yaitu keadaan-keadaan seorang makmum dalam solatnya bersama imam. Yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi adalah ketika makmum solat jahar, dia mendengar bacaan imam, bacaannya selain Al-Fatihah, itu makruh. Kalau bacaannya Al-Fatihah bagaimana? Yakni dia membaca Al-Fatihah atau apakah itu di solat sir atau di solat jahar, ya, mendengar imam atau tidak mendengar imam. Baca Al-Fatihah boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, bahkan wajib ya. Bahkan wajib pendapat Imam Syafi'i dan zahir mazhab Imam Bukhari. Bahkan beliau yang mengarang kitab khusus tentang hal tersebut. Ya, Juz'ud Al-Qira'atu Khalfal Imam. Ya, tentang kitab hadis, kumpulan hadis-hadis menunjukkan disyariatkannya seorang makmum tetap membaca Al-Fatihah walaupun salat di belakang imam. Yang beliau bawakan riwayat-riwayat dari hadis Nabi SAW maupun athar-athar dari para sahabat. Ya, Al-Fatihah ya tidak mengapa, justru bahkan wajib. Selain Al-Fatihah, nah ini baru makruh. apakah di sholat sir atau di sholat jahar? Ya, di sholat sir maka itu tidak makruh. Ya, tidak makruh. Kenapa? Karena di sholat sir memang makmum tidaklah mendengar bacaan sang imam. Ya, sehingga apa? Makmum itu disyariatkan baginya untuk membaca dalam ya bacaan dirinya sendiri, membaca Al-Fatihah maupun surat maupun surat maupun bacaan-bacaan sholat lainnya. Ya, itu pun tidak makruh membaca di sholat sir. Ya, membaca di sholat sir. Ketika mendengar imam, ya, ketika di sholat jahar, ada kalanya seorang makmum mendengar bacaan imam, ada kalanya tidak mendengar. Misalnya jamaah yang begitu banyak, ya, dan tidak ada mikrofon. Ya, jamaah yang sholatnya dekat dengan imam, maka dia mendengar bacaan imam. Ketika mendengar bacaan imam, ya, tidak di, bahkan dimakruhkan baginya untuk membaca selain Al-Fatihah. Tapi makmum yang di belakang, ya, makmum yang di belakang, dia tidak mendengar bacaan Al-Fatihah imam, tidak pula mendengar bacaan surat imam, ya, ketika tidak ada mik. Lalu bagaimana orang tersebut? Maka disyariatkan baginya untuk membaca, ya, untuk membaca Al-Fatihah maupun surat, ya, Al-Fatihah maupun surat, karena dia tidak mendengar bacaan imam, ya. Fi mazada ala Al-Fatihah, ya, disyariatkan membaca, dimakruhkan hanya ketika membaca surat saja. Yang pendapat Imam Nawawi tersebut, ya, dilandaskan pada hadis, ya, riwayat, ya, potongan riwayat ziyadah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari jalan Sulaiman At-Taimi dari Qatadah, "Idza qara'a fa'ansitu." Ya, jika dia membaca, yakni jika imam membaca, fa'ansitu, maka kalian diamlah. Ya, jika imam membaca maka kalian diamlah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari potongan hadis yang jalan yang lain. Ya, adapun kebanyakan jalan tanpa tambahan idza qara'a fa'ansitu. Ya, tentang hadis Abu Hurairah, "Inna maju'ina al-imamu liyutamma bihi," ya, "fa idza kabbara fakabbiru," ya, ila akhiri al-hadis. Hadis yang cukup panjang. Ada potongannya di satu jalan dari jalan Sulaiman At-Taimi dari Qatadah, ya, bersambung hingga Abu Hurairah, "Idza qara'a fa'ansitu." Itu dibawakan Imam Nawawi, Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam Ibnu Majah dan An-Nasa'i dalam, ya, sunan mereka berdua. Ya, namun tentang lafaz tambahan ini, ya, ulama khilaf, ya, dalam menghukumi apakah tambahan lafaz ini sahih atau tidak. Ya, walaupun ini ada di Sahih Muslim, ya, ada di Sahih Muslim. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, "Wa qad ikhtulifa fi sihhatihi." Ya, ulama khilaf tentang kesahihan tambahan lafaz ini, "Idza qara'a fa'ansitu," jika imam membaca maka kalian diamlah. Ya, Imam Muslim pernah ditanya tentang lafaz ini, karena lafaz tambahan ini pun dikritik oleh ulama hadis yang lain di zaman beliau. Ya, di antaranya disebutkan kisahnya Abu Bakar. Wallahu alam ini Abu Bakar siapa, tapi yang dugaan kuat saya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Ya, ditegur oleh Abu Bakar, "Kenapa kamu masukkan lafaz ini di dalam sahihnya? Katanya kamu mensyaratkan hadis yang sahih saja. Ya, kenapa memasukkan lafaz ini?" Kata Imam Muslim, "Huwa indi sahih." Hadis ini menurut saya itu sahih. "Faqila lima lam tada'hu hauna fi sahih." Ya, kenapa engkau tidak letakkan di sahih, yakni secara musnad? Ya, karena Imam Nawawi, Imam Muslim membawakannya dengan tidak musnadah, tidak dengan sanad yang sempurna. Ya, tidak dengan sanad yang sempurna. "Faqala hadza laysa mujma'an 'ala sihhatihi walakin huwa 'indi sahih." Ya, ini memang tidak diijma'kan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, ini ada khilaf. Imam Muslim sendiri pun mengakui bahwa lafaz yang beliau bawakan ini, "Idza qara'a fa'ansitu," itu ada khilaf para ulama hadis dalam menghukumi sah atau tidaknya riwayat tersebut. Imam Muslim mengakui. Namun menurut beliau bahwa ini lafaz yang sahih, ya, tambahan lafaz yang sahih. Ya. Intinya, ya, para ulama hadis, ya, khilaf dalam menghukumi lafaz hadis tersebut, ya. Yang Imam Al-Baihaqi bahkan meriwayatkan, ya, Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini juga mengisyaratkan kedhaifannya. Ya, mengisyaratkan kedhaifannya sebagaimana jelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya, bahkan, ya, banyak para ulama ya, di antaranya jelaskan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Abu Daud, ya, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Ad-Darqutni, Imam Abu Ali An-Naisaburi, yang mereka mengisyaratkan dhaifnya tambahan tersebut. Ya, dhaifnya tambahan tersebut kenapa? Karena hal Sulaiman At-Taimi yang meriwayatkan bersendirian dalam meriwayatkan tambahan lafaz tersebut. Wallahu alam, saya pun maka lebih condong pada bahwa riwayat tambahan seperti ini itu lemah. Walaupun secara sanad lemah, namun dia dikuatkan oleh mafhum ayat. Ya, idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an fa ansitu, maka diamlah, ya. Makna Al-Qur'an itu dikuatkan oleh makna hadis ini dikuatkan oleh makna surat Al-A'raf. Ya. Wallahu a'lam. Ya, sehingga apa? Makruh bagi makmum membaca surat selain Al-Fatihah, ya, di salat jahr. Di salat yang itu imam mengencangkan bacaannya jika dia mendengar. Ya, jika dia mendengar bacaan imam. Ya, adapun Al-Fatihah, bagaimana kalau membaca Al-Fatihah? Maka disyariatkan, ya, bagi makmum untuk membaca, tetap membaca Al-Fatihah, ya. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, ya, dan lain-lain para ulama. Ya, tidak makruh untuk membaca Al-Fatihah, justru disyariatkan, justru wajib. Ya, justru itu wajib. Ya, berdasarkan mana? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pernah Nabi SAW pun menegur para sahabat, ya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, ya, ada, barangkali ada di antara kalian yang membaca di belakang imam barusan, ya. Qulna na'am, iya wahai Rasulullah. Ya, qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Ya, jangan kalian lakukan hal tersebut, yakni jangan baca di belakang imam. Ya, Nabi SAW melarang jangan baca di belakang imam illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan Al-Fatihah. Yani Nabi SAW kecualikan Al-Fatihah, ya, boleh kalian baca di belakang imam. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, dan Syekh Shu'aib Al-Arnaut berkata bahwa hadis ini sahih li ghairihi. Ya, hadis ini memang juga khilaf para ulama dalam menghukumi hadisnya. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini syadz. Ya, namun saya membaca takhrij dari mereka berdua, wallahu a'lam, saya lebih condong mengatakan bahwa hadis ini sahih di ghairihi. Ya, sahih di ghairihi, dikuatkan oleh jalan-jalan yang lain. Ya, bahkan Imam Bukhari pun, ya, membawakan hadis ini juga di juz al-qira'ah khalfa al-imam. Ya, membawakan syahid-syahid yang lain dari para sahabat, dari athar para sahabat, wallahu alam. Sehingga apa? Nabi SAW yang melarang membaca di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Ya, kecuali Al-Fatihah, maka itu disyariatkan. Pertanyaan yang mungkin terbesit, kapan seorang makmum membaca Al-Fatihah, ya, dalam sholat jahriyah? Ya, itu pun ada dua pendapat para ulama. Ya, namun yang saya lebih condong bahwa makmum membaca Al-Fatihah ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Ya, ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, ya, di situ disyariatkan bagi makmum untuk mulai membaca Al-Fatihah. Barangkali ada yang bertanya, lalu nanti kita tidak mendengar bacaan surat, ya. Bacaan surat itu sunnah muakkadah, sehingga mendengarkannya pun sunnah muakkadah. Ya, sehingga kalau berlawanan antara yang wajib atau rukun dengan sunnah muakkadah, maka yang didahulukan adalah yang wajib. Ya, lebih didahulukan yang wajib, yakni membaca Al-Fatihah daripada khusyuk mendengarkan surat pendek, ya. Wallahu a'lam. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, melanjutkan, wa tukrahu halatal qu'udi 'alal khala, dan juga, ya, dimakruhkan membaca, ya, membaca Al-Qur'an halatal qu'ud, ketika dia duduk untuk buang hajat, ya. Ini pun, ya, dimakruhkan. Ya, bahkan bisa jadi haram kalau dia sedang buang, ya, hajat, karena itu tidak pantas, ya. Bahkan di hadis, tapi wallahu alam hadisnya dhaif, ya. Dan dilarang, riwayat dari At-Tabarani, ya, bahwa diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Allah murka kepada orang yang berbicara ketika buang hajat. Ya, berbicara saja itu tidak disukai oleh Allah, apalagi kalau dia berbicaranya, ya, berzikir atau membaca Al-Qur'an. Ya, justru ini dikhawatirkan termasuk istihza, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini tidak patut untuk dilakukan. Lalu di antara keadaan juga yang tidak disukai untuk membaca Al-Qur'an, wa fi halatin nu'asi wa kadza idza sta'jama 'alaihi Al-Qur'an. Ya, ketika sedang mengantuk, ya, ketika sedang mengantuk atau ya bacaan Al-Qur'an tersebut tidak jelas baginya. Ini sebenarnya mirip, bagian yang kedua mirip dengan mengantuk. Tapi apa? Wallahu alam, yang mungkin yang dimaksudkan oleh beliau ketika bacaan Al-Qur'an tidak menjelas karena alasan lain selain mengantuk. Ya, karena pusing misalnya, ya, karena dia teramat pusing atau karena sakit, ya. Maka itu pun yang sakit dia sehingga apa? Membuat bacaan Al-Qur'annya kacau. Ya, membuat bacaan Al-Qur'annya kacau. Sehingga ini pun ya makruh untuk membaca Al-Qur'an. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm." فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, apabila salah seorang dari kalian mengantuk, na'asa, ya, mengantuk sedangkan dia dalam keadaan salat, falyarqud, hendaklah dia tidur. Loh, ini bagaimana? Apakah langsung tidur, yakni memutus salatnya, atau menunggu sampai salam? Ya, ulama ada yang menafsirkan dengan tafsiran yang pertama, yakni langsung putus sholatnya. Ya, putus sholatnya, dan itu zahir hadis. Begitu terasa kantuk langsung putus sholatnya, langsung tidur. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tidak, ini tunggu sampai salam. Ya, tunggu sampai salam. Kenapa? Karena kalau dilihat dari konteks hadis ini adalah berhubungan dengan qiyamul lail. Ya, berhubungan dengan qiyamul lail yang itu zawatu raka'atin. Yang di itu punya rakaat yang berbilang, ya, berbilang dua kali salam, dua kali salam, dua kali salam. Sehingga apa yang dimaksud falyarqud, tidurlah ketika ya sudah salam dua rakaat. Sudah, jangan jangan dilanjutkan lagi. Ya, tapi putus dan tidur. Hatta yadhhaba anhu an-nawm, sampai hilang darinya ya rasa kantuk atau rasa ingin tidur tersebut. Apa alasannya? Fa inna ahadukum, ya, salah seorang dari kalian ada kalanya dia salat, ya, kemudian dia mengantuk, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya, ini poin pentingnya. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Barangkali dia ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mencaci maki dirinya sendiri, atau bahkan ya dia mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri karena tidak jelas, ya. Sudah setengah sadar. Ya, setengah sadar. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi ya tentang makruhnya yang membaca ketika salat, atau tadi bacaan Al-Qur'an tidak jelas baginya karena sebab yang lain. Ya. Maka makruh untuk membaca Al-Qur'an ya di keadaan tersebut. Apakah ketika seseorang diserang rasa kantuk ya, maka itu ya bahkan mungkin bacaan Al-Qur'an tidak menjadi jelas, langsung salatnya batal atau tidak? Ya. Ini khilaf para ulama, yang khilafnya bersumber pada perbedaan pendapat para ulama. Apakah rasa kantuk atau ya tidur itu membatalkan wudu dan membatalkan sholat atau tidak? Ya, para ulama khilaf ya, dengan pendapat yang amat banyak dalam hal tersebut, karena memang ada beberapa dalil tentang yang berkaitan tentang hal tersebut. Ya, di antaranya di satu sisi ada dalil bahwasanya ya para sahabat biasa sholat padahal mereka sempat tidur. Ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya, ya, kana ashabu Rasulullah SAW yantaziruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawaddaun. Ya, ada kalanya para sahabat Rasulullah SAW mereka menunggu salat Isya. Ya, bahkan di sebagian riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW sudah diiqamatkan, lalu datang Arab Badui ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat ada yang sampai tertidur. Kemudian apa? Kemudian mereka salat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ya, mereka salat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ada yang sudah sempat tidur. Ya, ini menunjukkan ya madlul hadis ini, yang ditunjukkan oleh hadis ini menunjukkan bahwa ya salat kantuk atau tidur itu tidak membatalkan wudu. Ya, kantuk atau tidur itu tidak membatalkan wudu. Namun di hadis yang lain, ya, dari hadis Sofwan bin Asal tentang mengusap khuf, ya, bahwasanya ya tetap disyariatkan untuk mengusap khuf, ya illa illa min baulin aw ghaitin aw naumin, ya kecuali ya kalau dia buang air, ya buang air besar atau buang air kecil atau dia tidur, ya maka jika melakukan hal yang demikian maka usapannya batal, ya usapannya batal, dia harus ya wudu dengan mengusap lagi, ya mengudu dengan mengusap khufnya lagi. Menunjukkan apa? Naumin. Naumin itu mutlak, secara mutlak. Tidak dijelaskan apakah tidurnya ringan atau tidurnya berat. Sehingga apa? Ya dari sebagian hadis, dua hadis ini ulama khilaf dengan ya pendapat yang amat banyak. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa rasa kantuk walaupun sedikit atau tidur yang banyak maka itu membatalkan wudu. Ya dan ini pendapatnya Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Dan dikuatkan juga oleh Al-Imam Ibn al-Mundhir, bahkan beliau membawakan ya athar dari beberapa sahabat dan tabi'in yang berpendapat demikian. Namun sebagian ulama, karena di sini ada dua hadis ya yang saling seolah-olah saling bertentangan. Yang satu sisi ada hadis yang para sahabat tidur tapi tidak wudu lagi. Ada hadis yang menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan usapan khuf, ya. Sehingga apa? Para ulama menggabungkan dua hadis ini. Yang menggabungkan dua hadis ini. Cara menggabungkannya bagaimana? Ulama pun khilaf lagi metode penggabungan dua hadis ini. Ya, adapun mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dilihat kalau tidurnya dalam keadaan duduk mutamakkin, ya, duduk yang sigap tidak menyandar, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau duduknya mustanid, ya, ghair mutamakkin, apakah itu berbaring ke samping, berbaring terlentang atau bahkan menyender, ya maka ini membatalkan wudu, ya membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia sudah tidak mampu menopang badannya sendiri, ya sehingga apa? Dia menyender ke yang lain. Ini menunjukkan tidur yang berat. Sebagian ulama bahwa kalau tidur sedikit maka itu tidak membatalkan wudu. Kalau tidur banyak maka itu membatalkan wudu. Ya ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Sebagian ulama ada membedakan kalau tidurnya yattaji', yakni berbaring, apakah samping atau terlentang, maka itu membatalkan wudu. Kalau tidur ya ghairu muttaji', yakni dia tidak berbaring, tidur duduk, apakah menyender atau tidak menyender, maka ini tidak membatalkan wudu. Ya wallahu alam, ya khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Ya saya lebih condong pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena memang yang paling pertengahan adalah pendapat ulama yang menggabungkan, yang menggabungkan antara dua dalil tersebut. Yang menggabungkan antara dua dalil tersebut. Kalau dalam kasus yang sedang kita pelajari, yakni dia tertimpa rasa kantuk ketika sholat, ya ketika sholat, ya tentu itu keadaan yang tidak bertumpu, ya berdiri, ruku, ya, tidak sujud kecuali sujudnya. Sujud, ya itu memang ada tumpuan di situ. Namun dalam mazhab ulama yang menggabungkan antara kedua dalil tersebut, maka kantuk yang di dalam sholat itu tidak sampai membatalkan wudu, ya. Kalau tidak sampai membatalkan wudu, sholatnya masih sah, ya. Sholatnya masih sah. Ya wallahu alam. Ya saya lebih condong pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam pembedaan antara ya tidur yang membatalkan dengan tidur yang tidak membatalkan. Ya wallahu alam. وكذا حالة الخطبة لمن يسمعها ولا تكره لمن لا يسمعها بل تستحب وهذا هو المختار الصحيح. Ya begitu pula ketika khutbah, ya ketika khutbah, ya aslinya yang disyariatkan atau bahkan diperintahkan, ya bahkan ini wajib untuk mendengar khutbah, ya mendengar khutbah. Bagaimana membaca Al-Quran ketika khutbah dibacakan, maka ini makruh, ya makruh bagi orang yang bisa mendengar khutbah, ya orang yang bisa mendengar khutbah, yang khutbahnya kedengaran, maka itu makruh baginya untuk membaca Al-Quran. Tapi yang disyaratkan baginya adalah sibuk untuk mendengarkan khutbah. Namun bagi yang tidak mendengarkan khutbah, ya misalnya masjidnya besar, ya Masjidil Haram itu amat besar sekali, ya qadarullah lah, katakanlah ada kalanya mungkin listriknya mati, ya sehingga tidak mendengar khutbah, ya dengan ukuran yang masjid yang amat besar tersebut, ya amat banyak, ya amat besar kemungkinan untuk tidak mendengar khutbah. Maka apa yang dilakukan? Ya, daripada dia tidur, maka lebih bagus baginya untuk membaca Al-Quran. Ya, dan ini tidaklah mengapa. Ya, tidaklah mengapa membaca Al-Quran ketika khutbah, ketika dia tidak bisa mendengar khutbahnya. Ya, tidak kedengaran khutbahnya. Ini adalah ya pendapat yang terpilih dan sahih. Lalu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan pendapat yang lain. Waja'a an tawusin karahatuha. وعن إبراهيم عدم الكراهة فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلناه كما ذكره أصحابنا. Ya, hakikatnya pada permasalahan ini memang ada khilaf juga kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, ya makruh membaca Al-Quran bagi orang yang ketika khutbah, makruh membaca Al-Quran ketika khutbah. Ya, ini pendapatnya Tawus, seorang tabiin, murid Ibnu Abbas. Sebagian ulama yang lain, ya, tidak makruh. Ya, tidak makruh membaca Al-Qur'an ya ketika khutbah. Ini diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, ya, yang beliau murid-muridnya murid dari para sahabat yang sampai ke Irak, di antara Ali bin Abi Thalib, ya, melihat Aisyah tapi tidak mendengar hadis dari Aisyah. Ya, ulama salaf pun khilaf. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang tidak makruh. Maka kata Imam Nawawi, digabungkan pendapat dari salafus saleh tersebut. Yakni ada kalanya makruh, ada kalanya tidak makruh. Kapan makruh? Kalau mendengar khutbah. Ya, makruh membaca Al-Quran jikalau mendengar khutbah. Kapan tidak makruh? Jikalau dia tidak mendengar khutbahnya. Ya, jikalau dia tidak mendengar khutbahnya, maka ini tidak makruh. Ya, wahada. Ya, kama dzakarahu ashabullah. Dan ini adalah ya pendapat yang disebutkan oleh ashab kani, yakni para ulama Syafi'iyah. Wallahu alam. Lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan ya pasal yang lain tentang bagaimana hukumnya ya membaca Al-Qur'an ketika tawaf. Ya, ketika tawaf, apakah itu tawaf untuk umrah atau tawaf untuk haji. Ya, beliau berkata, "Wala tukrahul qira'atu fi at-tawaf." Ya, tidak makruh membaca Al-Qur'an ketika tawaf. هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء. Ya, ini adalah madhab kami, yakni madhab Imam Syafi'i. Ya, karena beliau adalah ya ulama madhab Syafi'iyah. Ya, bahkan beliau muhakkik dalam madhab Syafi'i. Ya, para ulama Syafi'i kalau khilaf maka yang dilihat adalah pendapat ya dua ulama besar. Pertama Imam Rafi'i, kedua Imam An-Nawawi. Ya, bahkan beliau ya melakukan khidmah yang sangat besar dalam madhab Syafi'i. Ya, karangan beliau dalam fikih Syafi'i Minhajut Talibin, Radatut Talibin yang paling besar adalah Syarah Muhadzab yang menyebutkan mazhab Syafi'i, dalil mazhab Syafi'i dan mazhab para ulama, lalu menyebutkan i'tirad, jawaban atas i'tirad. Yani jawaban pendapat-pendapat yang berlawanan dengan mazhab Syafi'i. Masyaallah. Beliau memang ya memiliki ya jasa yang besar sekali terhadap mazhab Syafi'i maupun terhadap fikih dan hadis dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Wabihi qala aktsarul ulama, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Wa hakahu Ibnu al-Mundhir an Atha'in wa Mujahidin wa Ibnu al-Mubarak wa Abi Thawr wa ashabir ra'i. Ya, dan ini ya sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu al-Mundhir, ya beliau punya kitab Al-Ishraf 'ala Nukati Masailil Khilaf. Ya, beliau menyebutkan tentang masalah fiqhiyah lalu pendapat para ulama dari kalangan sahabat tabi'in maupun imam yang empat, dan juga disebutkan dalil-dalilnya. Dan inilah pendapat yang dinukil dari Atha bin Abi Rabah, ya, Mujahid, Ibnu al-Mubarak, Abu Thawr dan Ashabul Ra'i. Ashabul Ra'i para ulama Kufah, ya, Al-Imam Abu Hanifah, ya, Ibnu Abi Layla dan lain-lain. Ya, tidak makruh untuk membaca Al-Qur'an ya ketika tawaf. Ya, kenapa? Ya, karena ya dalam hadis disebutkan bahwa tawaf itu boleh untuk berbicara. Ya, boleh untuk berbicara. Bahkan dinukil dari kisah yang amat banyak dari para salafus saleh, mereka berbicara di dalam tawafnya. Ya, berbicara saja dibolehkan, terlebih lagi membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an atau zikir, yang itu lebih baik daripada sekedar pembicaraan biasa. Ya, tentu lebih boleh lagi, bahkan bernilai ibadah. Wa hukiya 'anil Hasan al-Basri wa 'Urwah ibn Zubair wa Malikin karahatul qira'ati fi at-tawaf. Ya, namun kata Imam Nawawi, beliau membawakan pendapat yang lain dari para ulama, ya, dinukilkan dari Hasan Al-Basri, ya, dari Urwah bin Zubair, dari Imam Malik, ya, makruhnya membaca Al-Quran ketika tawaf. Ya, makruhnya membaca Al-Quran ketika tawaf. Yang ini hakikatnya berhubungan dengan masalah yang sudah pernah kita pelajari, hukum membaca Al-Quran ketika berjalan. Ya, hukum membaca Al-Quran ketika berjalan atau tidak. Ya, telah kita sebutkan bahwa Imam Malik memandang makruhnya hal tersebut. Ya. Adapun Imam Syafi'i memandang bolehnya hal tersebut idza lam yaltahi, jika ya tidak membuatnya lalai dari bacaannya, yakni bacaannya tidak berantakan karena berjalannya tersebut. Ya, maka itu tidak mengapa. Ya, dan ini mazhab Imam Syafi'i. Lalu beliau katakan was-sahihu al-awwalu waqad taqaddama bayanul ikhtilafi fil qira'ati fil hammami wa fil turuqi wa fi man fi famihi najasatun. Ya, dan sudah kita, dan yang sahih adalah pendapat yang pertama, yakni tidak makruh. Ya, tidak makruhnya hal tersebut, ya, jika tidak membuat lalai dari bacaan Al-Qur'annya. Ya, karena ini tawaf itu keadaan khusus dari keadaan umum berjalan. Ya, berjalan kan bisa saja ya safar, ada kalanya jalan kaki, ada kalanya naik kendaraan. Ya, ada kalanya perjalanan lain. Berjalan ketika tawaf itu pun tidak makruh. Ya, dalam mazhab Syafi'i maupun ya banyak para ulama salafus saleh, bahkan kebanyakan ulama. Ya, kenapa? Karena ya sebagaimana dalam hadis bahwa tawaf itu salatun illa annahu ubiha fihi al-kalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf itu hakikatnya itu ya seperti salat. Hanya saja dibolehkan padanya berbicara. Ya, dibolehkan padanya berbicara. Maka membaca Al-Quran lebih boleh lagi. Ya, hingga namun yang perlu diperhatikan, jangan sampai dia terlalaikan dalam bacaan Qurannya. Ya, ini tersalahkan dalam bacaan Qurannya. Ya, karena memang keadaan berjalan itu mengganggu konsentrasi. Ya, tidak dapat dipungkiri lagi. Ya, ketika berjalan itu mengganggu konsentrasi dia ketika membaca Al-Quran. Ya, wallahu a'lam.